Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fiddin rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah azza wa jal atas berbagai nikmat yang Allah azza wa jal karuniakan kepada kita, nikmat kesehatan, nikmat keamanan, nikmat kecukupan rezeki, dan yang lebih daripada itu semua adalah nikmat agama dan iman. Ikhwani fiddin rahimakumullah, pada kesempatan ini kita akan membahas salah satu tema yang cukup penting, yaitu mengapa kerajaan Saudi Arabia, negeri tauhid, memerangi Syiah dan terorisme. Ini tema yang sangat penting, bahkan karena di sana akan dijelaskan berbagai hal yang terkait dengan alasan mengapa mereka memerangi dua hal tersebut. Sekaligus ini untuk menghilangkan kesan di sebagian masyarakat bahwa Saudi Arabia adalah sumber dari paham terorisme dan yang semisalnya. Karena gencarnya pemberitaan yang tidak benar, sehingga sebagian pihak memang sengaja membuat berita-berita yang keliru atau bahkan yakni yang diselewengkan terhadap Saudi Arabia. Padahal secara kenyataan Saudi Arabia adalah negara yang sangat memerangi paham terorisme dan aksi-aksi teror. Demikian pula sangat memerangi berbagai teror Syiah yang disebarkan oleh mereka di berbagai negeri. Ikhwan fillah rahimakumullah, seperti yang kita tahu bahwa kerajaan Saudi Arabia adalah sebuah kerajaan yang terbangun di atas asas Islam. Sejak awal berdirinya kerajaan Saudi Arabia sudah dicanangkan tekad tersebut oleh pendirinya, yaitu Muhammad bin Saud bersama Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, untuk sama-sama memperjuangkan Islam yang benar-benar sesuai dengan Al-Quran dan Hadis. Syekhul Islam dengan kemampuan ilmiah agama Islam yang dia miliki, dan Amir Muhammad bin Saud dengan kemampuannya sebagai seorang pemimpin di wilayah itu saat itu. Walhamdulillah, karena baiknya niat dan karena kesungguhan yang mereka korbankan, Allah Azza wa Jal memberikan taufik kepada mereka sehingga berdirilah kerajaan Saudi Arabia, walaupun melalui beberapa fase, yaitu 3 fase, dan alhamdulillah sampai saat ini tetap eksis dan begitu tampak perjuangannya dalam membela Islam dan muslimin, dalam bahkan bakti-bakti sosial yang begitu banyak yang mereka sumbangkan, bukan hanya kepada muslimin, bahkan kepada masyarakat secara umum di berbagai belahan dunia. Ikhwani fillah rahimakumullah, dan di antara penegasan yang begitu nyata akan asas Islam tersebut telah dituangkan dalam salah satu yakni undang-undang dasar di negeri tersebut yang teksnya berbunyi al-mamlakatu al-arabiyyatu as-saudiyyah daulatun arabiyyatun islamiyyah dzatu siyadatin tammah dinuha al-islam wa dusturuha kitabullah wa sunnatu rasulih sallallahu alaihi wasallam, yang artinya bahwa kerajaan Saudi Arabia adalah sebuah negara Arab yang Islam, yang memiliki siyadatun tammah, yakni kepemimpinan yang utuh, dinuha al-Islam, agamanya adalah Islam, wadusturuha, dan undang-undang dasarnya adalah kitabullah, Al-Quran, dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bahkan yakni poin pertama yang tercantum pada undang-undang di Saudi Arabia. Jadi jelas, walaupun namanya al-mamlakah al-arabiyah as-saudiyah, kerajaan Saudi Arabia, tapi itulah asasnya. Ikhwani fiddin a'azzakumullah, dengan asas tersebut maka berbagai tindakan, berbagai kebijakan senantiasa para pimpinannya dan ulama'nya bekerja sama dalam berbagai kebijakan-kebijakan yang menyangkut politik maupun yang lain. Walaupun kita tidak mengingkari adanya kekurangan, karena yang namanya manusia ada saja kekurangan, khilaf, keliru, itu hal yang wajar terjadi. Kita tidak mengatakan bahwa kerajaan Saudi Arabia merupakan suatu negeri Islam yang sempurna, tidak. Semua manusia ada kekurangannya. Namun kita juga tidak bisa mengingkari dan tidak boleh mengingkari kebaikan mereka dan pembelaan mereka terhadap Islam. Bahkan kita senantiasa mendukung berbagai kebijakan mereka dalam pembelaannya terhadap Islam dan muslimin, dan itu menjadi kewajiban agama yang kita yakini untuk membela siapa saja yang benar-benar memperjuangkan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwan fiddin rahimakumullah, terkait dengan tema kita bahwa kerajaan Saudi Arabia termasuk negara yang begitu kuat menentang paham terorisme dan aksi-aksi teror, kita perlu ingat di sini bahwa Islam memang diturunkan oleh Allah Azza wa Jal dengan tujuan diantaranya adalah mewujudkan iman dan iman tersebut akan mewujudkan keamanan. Islam diturunkan oleh Allah Azza wa Jal sebagaimana diungkapkan oleh salah satu pimpinan-pimpinan perang kaum muslimin di hadapan raja atau panglima Persia, yaitu Rustum. Beliau mengatakan, ya, sahabat tersebut bernama Rib'i bin Amir. Ketika ditanya oleh Rustum, apa yang menjadi faktor pendorong kalian untuk berjihad fi sabilillah? Maka beliau menjawab, Allahu ibta'athana linukhrija man syaa'a min ibadatil ibad ila ibadatillah wa min dhikid dunya ila si'atiha wa min jawril adyan ila adlil islam fa arsalana bidinihi ila khalqihi linad'uahum ilaih. Allah Azza wa Jal mengutus kami untuk mengeluarkan siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya dari peribadatan dan penghambaan kepada makhluk menuju kepada peribadatan dan penghambaan kepada Allah Azza wa Jal, dan untuk membebaskan manusia dari sempitnya dunia menuju lapangnya dunia, serta mengeluarkan mereka dari kezaliman agama-agama atau ajaran-ajaran menuju kepada keadilan Islam. Inilah pernyataan sahabat tersebut radhiyallahu anhu. Jadi Islam diturunkan oleh Allah Azza wa Jal untuk mewujudkan ibadah hanya kepada Allah, yang disitulah akan terwujud suatu kenikmatan dunia dan akhirat, termasuk diantaranya adalah kenikmatan keamanan. Perlu kita ingat bahwa keamanan ini suatu nikmat besar. Kalau kita perhatikan ayat-ayat suci Al-Quran akan sering menyebutkan tentang nikmatnya keamanan ini. Suatu nikmat yang banyak orang kurang menyadari bahwa itu nikmat. Dan kebanyakan orang baru menyadari saat kehilangan nikmat tersebut. Kita di masa seperti sekarang ini, alhamdulillah, dalam banyak kenikmatan, di antaranya keamanan. Tapi sekali lagi, banyak orang kurang menyadari dan kurang mensyukuri karena mereka tidak menyadari. Ketika keamanan itu hilang, coba lihat di berbagai negeri yang terjadi kekacauan di sana sampai sekarang ini, di Yaman, di Syria, Libya, dan berbagai negeri yang lain. Na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah Azza wa Jal dari hal yang seperti itu. Ya, nyawa menjadi murah, harta benda hancur, adanya ketakutan dan kelaparan dan kesusahan untuk menegakkan agama dan kesusahan dalam urusan dunia. Ini suatu hal yang sangat memprihatinkan. Makanya sekali lagi, keamanan itu merupakan nikmat yang sangat besar. Allah Azza wa Jalla telah menyebut pada sebuah surat yang insyaallah antum semua hafal. Tapi kadang kita kurang menyadari, kurang fikih terhadap ayat-ayat itu. Padahal ayat ini senantiasa kita baca dan kita hafal. Yaitu pada surat Al-Quraisy, ila fi Quraisy ila fi rihlatish syita'i was-shayf falyabudu rabb hadzal bait alladhi at'amahu min ju' wa amanahum min khauf falyabudu rabb hadzal bait, maka ibadahilah rabb rumah ini, Ka'bah, yaitu Allah Azza wa Jalla, alladhi at'amahum min ju', yang telah memberi makan kepada mereka dari kelaparan, yakni untuk menghilangkan kelaparan, wa amanahum min khauf, dan telah memberi rasa aman kepada mereka min khauf, dari ketakutan. Ikhwani fiddin rahimakumullah, barangkali tidak pernah terpikir di pikiran kita apa maksud daripada ayat ini. Kita hanya membaca dan tahu maknanya, dan kadang bahkan mungkin seseorang bertanya-tanya dalam dirinya, apa maksudnya kok disebut bahwa Allah Azza wa Jal yang memberi makan kepada mereka dan yang memberi keamanan kepada mereka. Hal yang telah difahami, mengapa Allah sebut seperti itu, apa faedahnya, ya, tidak pernah terpikir. Ternyata para ulama rahimahumullah mencermati hal ini. Di antaranya Syekh Sa'di rahimahullah dalam tafsir yang mengatakan, jadi kecukupan rezeki dan keamanan itu merupakan termasuk nikmat yang terbesar dari nikmat-nikmat duniawi. Ya, termasuk nikmat terbesar dari nikmat-nikmat duniawi. Coba kita pikirkan. Benarkah demikian? Tentu. Coba kalau kita kekurangan makanan, mau seperti apa? Begitu pula kalau kita kehilangan keamanan, mau seperti apa? Nah, jadi Allah menyebut itu mestinya membuat kita sadar akan nikmat tersebut. Dan siapa yang memberi semua itu? Allah yang memberi. Kecukupan makanan, Allah yang memberi. Keamanan dari ketakutan juga Allah Azza wa Jal yang memberi. Ternyata bukan hanya di ayat itu. Ayat itu ayat yang semua muslimin hafal, dan semoga mereka kemudian memahami maksud darinya. Banyak sekali dalam ayat-ayat Allah sebut, ya, di antaranya pada surat Ali Imran 97, wa man dakhalahu kana amina, siapa yang masuk ke Masjidil Haram dia akan aman. Surat Al-Qasas 57, ya, awalam numakkil lahum haraman amina, tidakkah kami telah menyiapkan untuk mereka tanah suci yang aman. Al-Ankabut ayat 67 juga seperti itu. Begitu pula ayat yang lain, wa'adallahu alladhina amanu wa'amilus salihati, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa'amilus salihati, layastakhlifannahum fil ard kama istakhlafal ladhina min qablihim waliyumakkinanna lahum dinahum alladhi irtadha lahum waliyubaddilannahum min ba'di khawfihim amna. Dan Allah nanti akan menggantikan untuk mereka setelah ketakutan mereka dengan suatu keamanan. Buah daripada apa? Alladzina amanu wa amilus salihat. Yang beriman dan beramal saleh. Nah, dari sekian banyak ayat disebutkan tentang nikmat keamanan. Maka dari itu, ikhwan fillah azzakumullah, ini wajib disyukuri dan wajib dijaga. Keamanan wajib disyukuri dan wajib dijaga. Dan keamanan harus dipertahankan. Maka segala sesuatu yang akan mengusik keamanan harus ditiadakan, agar nikmat ini tetap terjaga dan muslimin mendapatkan manfaat dari berbagai keamanan tersebut. Nah, berangkat dari sini, berangkat dari sini dan dari hal-hal yang lain tentunya, maka kembali kepada kerajaan Saudi Arabia. Mereka menganggap bahwa ini perkara yang sangat urgen, perkara yang tidak bisa tidak, mesti ada. Oleh karenanya melalui Menteri Luar Negerinya Adil Al-Jubair, beliau menyebutkan annal mamlakata ladaiha syai'ani la tatanazal anhuma wa huma ad-din wal amn, Menteri Luar Negeri Adil Al-Jubair menyatakan annal mamlakah, bahwa kerajaan Saudi Arabia ladaiha syai'an, punya dua hal, la tatanazal anhuma, yang enggak akan pernah ngalah dalam dua hal itu. Apa itu? Ad-dinu wal aman, agamanya dan keamanannya. Agamanya dan keamanannya. Luar biasa, suatu kebijakan yang sangat tepat sekali. Bahkan negeri manapun ya akan menilai ini suatu kebijakan yang tepat untuk negerinya masing-masing. Tentu kita sebagai muslimin jelas. Ya. Maksudnya begitu. Kalau negeri kafir ya itu urusan mereka. Tapi kita bicara tentang negeri muslimin dan lebih khusus kerajaan Saudi Arabia. Ikhwan fillah na'azzakumullah. Untuk itu menjaga keamanan ini menjadi suatu tanggung jawab bagi masyarakat pada umumnya, dan sebetulnya negeri kita juga begitu. Keamanan ini menjadi tanggung jawab bersama, bukan hanya tanggung jawab aparat keamanan. Kalau di kita TNI Polri, kalau di Saudi Arabia misalnya ya pasukan perangnya. Sebetulnya keamanan itu bukan tanggung jawab mereka saja, tapi itu mas'uliyatul jami', tanggung jawab semua pihak demi menjaga nikmat tersebut. Makanya di sini ada suatu makalah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Umar Bazmul hafizahullahu taala, berjudul Al-Amnu Mas'uliyatul Jami'. Keamanan itu merupakan tanggung jawab bersama. Ya. Dan beliau menegaskan pula di apa makalah tersebut sesuatu yang sangat perlu kita mengambil pelajaran darinya. Kata beliau, la yastaqimul amnu tam lil insan illa bi amrain itsnain huma at-tatbiqu li syar'illah was-sam'u wat-ta'ah li wulatil amri. Tidak akan tegak suatu keamanan secara utuh dan sempurna kecuali dengan dua hal. Yang pertama, mengikuti syariat Allah Azza wa Jal. Yang kedua, menaati para pemimpin muslim. Nah, ini dua kunci. Ya. Sebagaimana disebutkan oleh para ulama kita juga dahulu, di antaranya oleh Al-Hasan Al-Basri, la yastaqimud din, kata beliau, wallahi la yastaqimud din illa biwulatil amri wa in jaru wa zalamu wallahi la ma yuslihullahu bihim akthar mimma yufsidun. Demi Allah, agama tidak akan tegak kecuali dengan para pemimpin muslimin, walaupun mereka itu berbuat zalim. Artinya, seandainya pun mereka berbuat zalim, tapi bila mereka muslimin, itu masih akan banyak membawa kebaikan dan akan banyak membantu bab agama. Apalagi kalau pemimpinnya muslim dan taat. Wallahi lama yuslihallahu bihim aktsar mimma yufsidun. Demi Allah, apa yang Allah perbaiki dengan mereka, dengan perantara mereka, itu masih lebih baik dari apa yang mereka rusak. Dan kenyataannya seperti itu. Ya. Tetap kebaikan-kebaikan yang diterima oleh kaum muslimin dari berbagai fasilitas umum dan macam-macam, termasuk keamanan, masih lebih banyak daripada beberapa kerusakan yang mereka perbuat. Oleh karenanya menjadi suatu prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah agar senantiasa taat kepada pemerintahnya Muslim, ya, demi mewujudkan keamanan bersama. Kembali kepada Kerajaan Saudi Arabia, ya, sekali lagi demi menjaga keamanan ini, yang bila keamanan itu hilang, maka akan berakibat akibat-akibat buruk yang sangat banyak. Disebutkan di sini oleh Syekh Muhammad Bazmul hafizahullah taala beberapa akibat yang akan terjadi bila keamanan itu hilang. Di antaranya, pertama, zahabuddin bidzahabil jamaah idh yatasallatu al asraru ala al akhyar. Akan lenyapnya agama, ya, berbagai aktivitas keagamaan, bahkan nanti-nantinya mungkin agamanya sendiri hilang, ketika orang-orang yang jahat menguasai orang-orang yang baik dengan kekacauan, kejahatan, sehingga mereka yang jahat lebih menguasai dan akhirnya, ya, melakukan kerusakan-kerusakan dan muslimin tidak bisa ibadah dengan tenang. Bukan hanya tidak bisa ibadah dengan tenang, bahkan ibadah walaupun tidak tenang pun terkadang enggak bisa. Ya. Belum lagi nanti tersebarnya berbagai keburukan-keburukan dan maksiat. Sudah. Itu hal yang mesti terjadi. Secara ringkas saja, yang kedua, ta'attulun nas fi umuri hayatihim. Macetnya aktivitas urusan-urusan duniawi pada masyarakat, yang itu untuk kemaslahatan mereka. Nah, ini juga jelas, ya, kehancuran. Coba lihat sekarang di negeri-negeri itu yang dilanda peperangan mungkin antar etnis atau antar kelompok dan lain-lain. Kita lihat fotonya saja sudah mengerikan. Bangunan-bangunannya, ya, seperti kota-kota yang mati. Bahkan memang menjadi kota-kota yang mati. Ya, anak-anak, ibu-ibu, orang tua menjadi para pengungsi, berjalan berpuluh-puluh kilo atau bahkan enggak tahu sampai seberapa kilo mereka melakukan itu semuanya. Dalam keadaan sakit, lapar, takut. Nah, sudah. Ini semua akibat daripada hilangnya nikmat keamanan. Yang ketiga, ikhtilalun nafsiyun. Ikhtilalun nafsi kalau kita terjemahkan secara ringkas, ya, jadi stres gitu, ya, tekanan jiwa. Bisa jadi orang sampai gila, bisa jadi orang sampai bunuh diri gara-gara hal tersebut. Yang keempat, al-wuku' fil fitnah. Terjadinya fitnah. Fitnah ini yang dimaksud adalah, ya, kekacauan yang terkait dengan syubhat atau syahwat. Ya. Syubhat atau syahwat akan semakin merebak dengan hilangnya keamanan. Sehingga karena tidak terkendali segala urusannya, masing-masing berbuat semaunya. Ibarat, ya, di tengah hutan yang tidak ada hukum, semuanya berbuat semaunya. Kemudian istihtar bin nafs, atau sebelumnya suarul khauf al muqabil al aman bi anwa'ihi, yakni munculnya berbagai gambaran ketakutan dalam berbagai bidangnya. Ketakutan dalam bab politik, ketakutan dalam bab ekonomi, ketakutan dalam bab sosial, dan berbagai ketakutan. Yang keenam, al-istihdar bil anfus, yakni nyawa menjadi murah. Dan itu yang juga pernah disabdakan Rasul, memang di akhir zaman ini akan banyak terjadi al-harj. Apa itu al-harj? Ya, pembunuhan-pembunuhan. Beliau menyebutkan dalam hadis, baina yaday as-sa'ah ayyamul harj. Di hadapan kiamat nanti, yakni sebelum kiamat, ya, mendekati kiamat atau akhir zaman, akan ada hari-hari al-harj. Disebutkan oleh Nabi SAW, apa itu al-harj? Al-qatl, pembunuhan-pembunuhan. Ya, jadi betul-betul ya, di negeri kita saja yang alhamdulillah masih tergolong aman, berita pembunuhan banyak. Apalagi di negeri yang memang konflik, sudah tidak terhitung berapa yang dibunuh. Na'udzubillah min dzalik. Ya, bagaimana anak-anak mereka menjadi yatim yang masih kecil-kecil, istri mereka menjadi janda dalam keadaan sulit ekonomi. Siapa yang mau cari makan? Mau cari pun kalau mau, mungkin tidak ada yang mau dicari. Luar biasa. Ini semuanya adalah disebabkan karena hilangnya nikmat keamanan. Ya, dan tentunya masih banyak yang lain. Ini sekedar menggambarkan kepada kita tentang pentingnya menjaga keamanan. Maka dari itu, sekali lagi kembali kepada kerajaan Saudi Arabia, mereka mengatakan ya, dalam bab keamanan negeri tidak bisa ngalah. Ini suatu prinsip negeri mereka, harus dijaga keamanan. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, kemudian kaitannya dengan terorisme dan aksi teror, termasuk di sini Syiah yang mereka banyak menyebar teror, ya, para teroris ini menjadi salah satu unsur penting dalam menghilangkan keamanan, termasuk Syiah. Ini adalah unsur-unsur penting dalam menghilangkan keamanan, menjadi ancaman global bagi muslimin, bahkan bagi masyarakat secara umum. Mereka adalah ancaman atas terwujudnya suatu keamanan. Ikhwani fillah rahimakumullah, tentu kerajaan Saudi Arabia sangat memahami hal itu. Dan bukan hanya mereka memahami dari sisi paham-paham dan ideologi mereka, tapi mereka juga mengalami secara praktek lapangan bahwa para teroris baik dari kalangan Khawarij, Al-Qaeda atau Daesh, ISIS, begitu pula dari kalangan Syiah, secara praktek mereka mengalami bagaimana teror-terornya kelompok-kelompok tersebut. Betapa banyak bangunan atau kerugian, baik bangunan fisik maupun nyawa, bahkan baik dari militernya mereka ataupun masyarakat sipil, yang sudah hilang disebabkan aksi-aksi teror mereka ini. Ya, pengeboman di berbagai tempat, kemudian pembunuhan terhadap para aparat keamanan, pengeboman yang aswai, sembarangan, sehingga masyarakat awam pun terkena, dan masih banyak lagi. Nah, ini yang dialami oleh kerajaan Saudi Arabia dan juga dialami oleh negeri-negeri yang lain. Ikhwani fillah rahimakumullah, sebagai contoh singkat saja, ringkas ya, misalnya Syiah, ya, Syiah yang itu sebagai suatu ideologi dan agama, walaupun di masa ini ya Iran ya, sebagai suatu negara yang semacam menjadi backing bagi ideologi ini, betul-betul membawa berbagai bahaya di tengah-tengah kaum muslimin. Nah, dan ini bukan penilaian kita ya. Kita jelas artinya kita ini yakni membaca dan rakyat biasa ya. Tapi kita mengetahui hal itu dari orang-orang yang betul-betul ahli. Ya. Dan sesuatu yang tidak ditutupi lagi sebetulnya. Kita pun bisa mengetahui, tapi kita maksudkan di sini ini sudah suatu pengakuan dari berbagai orang-orang ahli. Contoh misalnya kemarin belum lama ada pertemuan tingkat tinggi, ya kan? Oki. Di mana? Di Turki. Ini yang ke-13. Ya. Apa keputusannya? Apa keputusan yang dihasilkan dari pertemuan tersebut? Ya. Nah, di antara keputusannya adalah disebutkan bahwa di sana ada kecaman terhadap Iran atas tadakhulat Iran fi syu'udid dakhiliyah li duwalil mantiqah wa duwalil ukhra a'dha minha al-Bahrain wal Yaman wa Suriya wa Somal bi istimrari da'miha lil irhab. Ya, ini kesimpulan. Salah satu hasil pertemuan tingkat tinggi negara-negara Islam di Turki kemarin, mengecam atas intervensi Iran sebagai pendukung ideologi Syiah dan penganutnya tentunya. Ya. Dan ternyata mereka bergerak. Mengecam atas intervensi negara Iran pada urusan-urusan dalam negeri di negara-negara Teluk dan negara-negara lain yang menjadi anggota OKI, di antaranya misalnya Bahrain, Yaman, Syria, Somalia dan lain-lain, wa bistimrari da'miha lil irhab. Dan mereka mengecam karena negara Iran terus mendukung dan menyokong aksi-aksi teror di negeri-negeri tersebut. Ikhwani fiddin rahimakumullah, inilah Syiah. Kenapa Saudi Arabia punya sikap tegas terhadap Iran? Ya, kenapa? Tidak lain karena Syiahnya. Ya, ini bukan perang etnis. Oh, Arab dan bukan Arab, bukan. Tapi ini karena keyakinan dan paham Syiah tersebut. Kenapa? Karena dalam paham Syiah jelas dalam keyakinan mereka bahwa selain mereka adalah orang-orang kafir. Jangankan kita-kita muslimin secara umum, sahabat saja mereka kafirkan. Dan pengkafiran ini punya konsekuensi. Apa itu? Diperangi. Ya. Yeah. Itu disebutkan dalam referensi-referensi kitab mereka. Sehingga ini menjadi suatu keyakinan bagi mereka yang tidak bisa tidak. Mesti. Oleh karenanya program-program aksi teror mereka canangkan di berbagai negara tersebut. Lebih-lebih di akhir-akhir ini mereka banyak mempromosikan suatu paham yang disebut oleh mereka dengan wilayatul faqih. Apa itu wilayatul faqih? Wilayatul faqih secara ringkas, ya, al-faqih itu kan ahli fikih, ya kan? Jadi mereka itu nunggu Imam Mahdi enggak datang-datang. Ya, mereka akan punya keyakinan akan munculnya Imam Mahdi, tapi Imam Mahdi ala mereka itu ya bukan Imam Mahdi yang dipahami oleh Ahlu Sunnah dan diyakini oleh Ahlu Sunnah. Ahlu Sunnah wal Jamaah punya keyakinan akan munculnya Imam Mahdi akhir zaman. Tapi Imam Mahdi Ahlu Sunnah membawa rahmah, kasih sayang, kedamaian, ya, kesejahteraan. Itu Imam Mahdinya Ahlu Sunnah. Imam Mahdinya Syiah akan membawa kekacauan, ketakutan, karena menurut keyakinan mereka, Mahdinya mereka nanti akan membangkitkan para sahabat, lalu membalas dendam kepada para sahabat, ya, termasuk Abu Bakarnya, Umarnya, bahkan istri Nabi Aisyah dan Hafsah. Jadi Imam Mahdinya Syiah adalah Imam Mahdi teroris. Ya. Ikhwan fillah na'azakumullah. Nah, Imam Mahdinya ditunggu enggak keluar-keluar, sembunyi terus di Sirdab. Apa itu Sirdab? Yani sebuah semacam ya gua begitu di tanah gitu ya, masuk ada lubang masuk. Itu Sirdab. Mereka meyakini Imam Mahdi mereka di dalam situ, sudah ditunggu-tunggu enggak keluar-keluar. Ya. Sudah beratus-ratus tahun ditunggu, enggak tahu umurnya berapa atau sudah lahir atau belum, enggak tahu. Ya, walhasil Imam Mahdi palsu begitu saja. Nah, akhirnya mereka karena menunggu Imam Mahdi, enggak datang-datang, akhirnya mencari wakilnya yaitu Al-Faqih tadi. Orang yang dianggap faqih, ya, Khomeini. Nah, inilah seolah menjadi pengganti Imam Mahdinya mereka. Nah, punya program-program dan keyakinan mereka, semua negeri harus tunduk kepada wilayatul faqih. Kalau sekarang baru Iran, maka harus meluas. Semua negeri harus tunduk kepada wilayatul faqih. Semua menjadi negeri Syiah. Itu menjadi keyakinan mereka. Sehingga kenapa mereka kok ikut campur dan intervensi ke negeri-negeri muslimin? Karena demi mewujudkan keyakinan mereka wilayatul faqih. Nah, oleh karenanya Syiah jangan dianggap remeh, sepele, tidak ditoleh, ya. Dianggap oh biasa Indonesia, misalnya di Indonesia ya. Yang namanya keyakinan macam-macam, bukan hanya Syiah. Ya. Jangankan soal keyakinan, agama saja beda-beda, biasa saja. Jangan dianggap begitu, ya. Mereka ini bukan sekedar sebuah keyakinan yang pasif. Tidak. Mereka punya, ya, punya keyakinan yang akan mereka wujudkan, yaitu apa yang tadi kita sebutkan, ya, wilayatul faqih, yang itu akan menjadi ancaman eksistensi suatu negara karena mereka akan memberontak. Yang lebih mengkhawatirkan adalah bahwa mereka melakukan gerakan-gerakan itu tidak serampangan dan tidak arogan dan tidak terang-terangan. Berbeda dengan orang-orang Khawarij, Syiah, apa namanya, ISIS atau Al-Qaeda. Kalau mereka serampangan, ya, terang-terangan. Tapi Syiah, ya, kata orang bermain cantik, ya, menyusup. Karena mereka punya keyakinan yang namanya taqiyah. Nah, taqiyah ini menjadi alat sebagai awal mula suatu perjuangan. Mereka tidak menampakkan permusuhan. Mereka tidak menampakkan niat jahat mereka untuk memberontak di suatu negeri dengan tameng taqiyah. Ya, seolah sahabat, seolah teman, seolah seorang penasehat bahkan. Ya, seperti Ibnu Al-Alqami, seorang penasehat khalifah atau seorang penasihat presiden. Ya. Ternyata ketika tahapan-tahapan mereka lalui dan dianggap berbagai kekuatan telah mereka miliki, saat itulah mereka akan menampakkan. Buktinya apa? Ya, buktinya banyak. Ya. Dulu, sejarah dulu maupun sejarah sekarang. Sejarah dulu runtuhnya Khilafah Abbasiyah di Baghdad nih gara-gara Ibnu Al-Qami yang menampakkan sebagai seorang penasihat khalifah. Ternyata dia punya niat jahat menghancurkan negeri Islam. dengan bekerjasama dengan kafir. Bagi mereka mungkin kerjasama dengan kafir demi menghancurkan muslimin. Siapa si kafir itu? Hulagukan Tartar. Nah, itu sejarah zaman dulu, dan yang semacam itu banyak. Sekarang coba lihat misalnya Yaman, contoh terdekat bagi kita, Yaman. Ya. Houthi, Syiah Houthi, bukan nama yang asing bagi kita. Bagaimana dari sebuah kelompok kecil, kelompok Forum Pemuda Syababul Mukmin, yang awalnya didirikan sebagai kelompok belajar, ibaratnya begitu. Ternyata dari waktu ke waktu berjalan sampai akhirnya berubah menjadi kelompok bersenjata, menabung, bukan menabung duit, menabung persenjataan perang. Nah, mereka juga sempat masuk ke parlemen, mereka juga sempat punya anggota di parlemen dan bekerja sama dengan komunis, sosialis. Bagi mereka no problem bekerja sama dengan orang seperti itu sekalipun demi mewujudkan niat mereka. Ya. Sampai pada akhirnya pada tahun 2004 mereka menganggap sudah saatnya, sudah punya kekuatan. Ketika itulah mereka melakukan pemberontakan di Yaman, 2004 mulainya. Yani dari waktu ke waktu perang demi perang, terus kalah menang sampai pada akhirnya berapa waktu yang lalu, ya, mereka hampir menguasai Yaman seluruhnya, hampir. Walhamdulillah Allah Azza wa Jal menolong kaum muslimin dan menghancurkan mereka, tinggal sedikit sekarang. Nah, ini contoh, ya, bukan sesuatu yang jauh dari telinga kita, dari mata kita. Itu sejarah di masa ini, bagaimana Syiah melakukan suatu pemberontakan. Dan apa yang tadi kita bacakan dari keputusan KTT OKI pada beberapa bulan yang lalu, itu sudah nyata sekali bahwa negeri-negeri muslimin mengakui adanya intervensi Iran di berbagai negeri dan dukungannya terhadap aksi-aksi teror. Ya. Makanya pada penutupan KTT tersebut, ya, Presiden Iran Hassan Rouhani tidak ikut, pergi dia. Ya. Karena keputusan yang bagi mereka mungkin tidak menguntungkan menurut mereka, tapi itu kenyataan. Ya. Ikhwan fillah na'azakumullah, kembali ke Saudi Arabia. Saudi Arabia termasuk negeri yang jelas-jelas mendapatkan yakni buah pahit, ya, dari kejahatan teror Syiah. Kalau mau dirunut dari waktu ke waktu banyak, ya, yang belum lama terjadi adalah apa? Pembakaran kedutaan Saudi Arabia di mana? Di Iran. Ini aksi teror atau bukan? Itu aksi teror atau aksi kedamaian? Ya, jelas. Ya, sampai kantor kedutaan suatu negeri dibakar seperti itu. Kenapa kok dibakar? Protes. Kenapa protes? Ada apa? Kalian menghukum mati, mengeksekusi seorang Syiah di Saudi Arabia. Namanya siapa? Namir An-Namir. Oh. Ya. Perlu diketahui. Mestinya Iran ya bersikap bijak, mestinya semua orang, ya kan, bahkan Namir An-Namir itu orang mana? Paspornya paspor mana itu? Kebangsaan mana? Kalau dia orang berkebangsaan Iran, dihukum mati di Saudi, kemudian diprotes, kita mungkin masih ada perasaan, oh wajar, walaupun kita gak mengatakan benar, ya. Kenapa? Oh, karena warga negaranya. Tapi kan perlu ditindaklanjuti, kenapa? Walaupun warga negaranya, kok dihukum mati di sana? Kan begitu. Nah, ternyata dia pun si Namir An-Namir adalah warga negara Saudi Arabia. Kalau begitu kenapa protes seperti itu? Ya, ini kan bentuk intervensi kepada kebijakan suatu negara. Nah, hal seperti ini ya adalah suatu sikap yang sangat jelek, dan itu dikecam oleh para pimpinan-pimpinan negeri muslimin. Ini salah satu contoh. Ya. Hanya karena itu, ya, warga negara Saudi dihukum oleh orang Saudi, pemerintah Saudi protes, protesnya enggak tanggung-tanggung, kedutaan besar Saudi Arabia dibakar. Taib, kenapa dia dibunuh? Kenapa dieksekusi? Ya, karena Syiah? Bukan hanya, bukan karena itu. Orang Syiah di Saudi juga ada, masih hidup, masih aman di Saudi, masih makan dan mengambil dari hasil hidupnya mereka di Saudi Arabia. Masih dibiarkan. Jadi Namir An-Namir bukan sekedar dia berkeyakinan dan berpaham Syiah. Sekali lagi, orang Syiah di Saudi juga ada selain dia. Ya. Tapi lebih daripada itu, dia telah menyulut kekacauan di negeri Saudi Arabia, berusaha menghilangkan keamanan di Saudi Arabia dengan berbagai provokasi teror. Ya, mengumpulkan massa, berceramah untuk menentang penguasa, dan bahkan menyatakan loyalnya kepada Iran dan antipatinya kepada Saudi Arabia, padahal dia berada di negara Saudi Arabia, makan dari situ. Ya. Ya, mungkin juga dapat makan dari Iran ya. Tapi mungkin dia kan warga negara situ, kalau beli beras di mana dia? Ya. Ahibati fillah rahimakumullah. Dan Saudi Arabia sangat beralasan ketika menghukum mati orang ini. Sangat beralasan. Dan dibuktikan bagaimana aksi-aksi teror yang dia lakukan. Ceramah-ceramah dan provokasi terhadap masyarakat. Akhirnya dihukum mati. Ikhwan fiddin azakumullah, kalau begitu jelas di sini Saudi mendapat serangan teror dari Iran dan rakyatnya, dan juga dari Namir An-Namir yang berpaham Syiah ya di dalam negeri Saudi Arabia sendiri. Ya. Belum lagi ancaman-ancaman dari Iran, belum lagi dulu-dulu di berbagai kejadian di musim haji yang dilakukan oleh orang Iran, demo di Makkah Al-Mukarramah, bukan demo yang kata orang demo damai ya, mudhaharah silmiyah, bukan, tapi demo kekerasan, membakar toko-toko, membakar mobil-mobil, membunuh para jemaah haji, berapa yang meninggal. Siapa yang melakukan? Orang-orang Syiah Iran. Ya. Dan ini dilakukan dalam banyak kejadian. Dari tahun ke tahun ada saja kekacauan yang dilakukan oleh mereka. Sekali lagi, ini karena paham dan keyakinan mereka. Ya, bukan perbedaan suku, bukan. Tapi karena bertolak dari keyakinan Syiah mereka. Ikhwan fillah na'azakumullah, sehingga dengan ini suatu hal yang wajar bagi Saudi Arabia untuk kemudian ya pemerintahnya secara resmi memberikan kebijakan-kebijakan untuk mewujudkan keamanan di negerinya sendiri, bahkan berusaha untuk mewujudkan keamanan di negeri-negeri yang lain. Kemudian sekarang tadi kita sebutkan juga Syiah di Yaman, seperti itu secara singkat kita sebutkan bagaimana sejarah pemberontakan mereka di Yaman, begitu pula di Syria bagaimana intervensi Syiah Iran di Syria, dukungan mereka kepada Syiah Bashar Asad yang juga Syiah dari kelompok Nusairiyah dan juga di negeri-negeri yang lain. Oleh karenanya kita sangat perlu waspada, ya, dan juga kita juga perlu mengetahui bahwa berbagai acara-acara keagamaan Syiah seperti Husainiyat, acara peringatan kematian Husain, ya, yang juga mulai marak di negeri kita, itu adalah acara-acara yang mengarah kepada hal itu, karena isinya adalah apa? Penanaman dendam demi membela Husain, dan yang dianggap membunuh Husain adalah selain mereka, dan mereka akan suatu saat akan melawan para pembela pembunuh Husain menurut keyakinan mereka itu. Makanya di acara-acara mereka, ya, mereka memukul-mukul diri mereka, menyayat diri mereka, semuanya untuk membangkitkan apa? Jiwa dendam, ya, atas selain mereka. Na'udzubillah min dzalik, dan ini sangat perlu diwaspadai. Ikhwan fi din, a'azzakumullah. Itu terkait dengan Syiah. Adapun terkait dengan kelompok-kelompok teroris yang lain, lebih khusus yakni Khawarij dan terwujud dalam dua kelompok besar di zaman sekarang ini, yaitu Al-Qaeda dan ISIS, dan juga yang lain yang sepaham dengan mereka. Ini juga merupakan ancaman keamanan di seluruh negeri, dan termasuk di Saudi Arabia. Saudi Arabia pun telah mendapatkan buah pahit dari kelompok-kelompok tersebut. Ya, begitu banyak aksi teror yang terjadi di dalam negeri Saudi Arabia yang dilakukan oleh orang-orang itu. Bahkan belum lama ini di Makkah sendiri, ya, di Makkah beberapa, mungkin ya minggu inilah, ya, persisnya saya lupa, mungkin seminggu atau dua mingguan yang lalu, pemerintah berhasil mengepung para teroris tersebut dan baku tembak dengan mereka. Alhamdulillah, Allah Azza wa Jal menolong para mujahidin tentara Saudi Arabia dan dapat melumpuhkan para teroris tersebut. Nah, ini baru berapa hari yang lalu. Sebelumnya di berbagai tempat, ya, pengeboman di beberapa kedutaan besar atau di tempat-tempat umum, ya, penyerangan oleh mereka di markas-markas militer, banyak sudah, banyak sekali. Makanya dari itu, kemudian juga dari pengalaman yang lain, ya, Saudi pun melakukan kebijakan-kebijakan untuk menghalau mereka. Ikhwan fi din, a'azzakumullah. Di sini kita akan lihat beberapa pernyataan para petinggi kerajaan Saudi Arabia dan para pangerannya, ya, bagaimana sikap mereka terhadap terorisme dan gerakan-gerakan teror itu. Telah disebutkan ucapan As-Sumu al-Malaki al-Amir Sultan bin Abdul Aziz al-Naib al-Thani li Ra'is al-Wuzara wa Wazir al-Difa' wa al-Tayran. Pangeran Sultan bin Abdul Aziz, ya, beliau pernah mengatakan, amma nahnu al-muslimin fa nara anna al-kalimata al-ingliziyya terorism allati ta'ni al-irhab al-sya'i fi wasail al-i'lam wal-muqtaran da'iman bil-dhammi yajibu an tu'arrafa bil-ati. Adapun kami kaum muslimin, kami memandang bahwa kata yang berbahasa Inggris terorisme yang bermakna al-irhab, pemberian rasa takut yang menyeluruh, yang kata itu telah beredar di media-media massa dan selalu beriringan dengan celaan terhadapnya, maka wajib diberikan suatu definisi sebagaimana berikut ini, bahwa terorisme adalah atau teror adalah al-qiyam bi kulli amalin yuqsadu bihi tarwi'ul abriya awil ifsad fil ardi awit takhtit lidhalik. Suatu kegiatan dengan segala praktek yang bertujuan untuk memberikan rasa takut kepada masyarakat yang tidak berdosa atau melakukan kerusakan di muka bumi atau perencanaan untuk itu. Ini definisi dari beliau terhadap kata terorisme. Kemudian beliau mengatakan wa hadza fi ra'ina ta'rifun syamilun li kulli ma harramahul Islam min anwa'il irhab sawa'un akana fis silmi am fil harbi. Kata beliau, dengan ini maka definisi tersebut mencakup segala apa yang diharamkan oleh Islam dari berbagai aksi teror, sama saja dilakukan di masa damai atau di masa peperangan. Sampai beliau mengatakan mimma sabaqa yattadhihu likulli dhi 'ainin wa basiratin wa 'aqlin munir anna dinal Islam yuharrimu at-tarwi' wal irhab wa anna man yaf'alu dhalika bismil Islam huwa jahilun bid-dinil hanif wa anna man yasmul Islam wa ahlu bil irhab wa muftarin bila syak wa mutajannin bila haq li anna al-Islam la yukirru dhalik wa man iqtarafahu minal muslimin fahuwa mithlu ghairihi mimman yaf'aluhu min ahli diyanati ukhra. Artinya, dari apa yang disebutkan tadi nampak jelas likulli dhi 'aini basira, bagi orang yang punya pandangan yang tajam dan yang punya akal yang terang, bahwa agama Islam mengharamkan aksi-aksi teror tersebut dan bahwa siapa saja yang melakukan itu dengan membawa nama Islam, maka berarti dia adalah orang yang bodoh terhadap Islam yang lurus ini. Sebagaimana siapa yang mensifati Islam dan pemeluk Islam sebagai teroris, maka dia telah melakukan kebohongan tanpa diragukan, dan dia telah melakukan kejahatan tanpa alasan yang dibenarkan, karena Islam tidak membenarkan kegiatan tersebut dan paham tersebut, dan siapa saja di antara muslimin yang melakukannya, dia seperti halnya pemeluk agama lain yang melakukannya. Ya. Nah, suatu kata-kata yang luar biasa, ya. Kata-kata seorang yang berilmu, ya, seorang petinggi, bagaimana tidak, seorang pangeran. Kalimatnya sangat teratur. Ikhwan fillah na'zakumullah, jadi di sini beliau dengan penjelasan tadi membantah dua belah pihak. Ya, satu pihak yang mengatasnamakan Islam dengan aksi-aksi terornya itu enggak benar, Islam mengharamkan itu. Pihak kedua yang beliau bantah adalah yang menuduh Islam dan muslimin sebagai teroris. Enggak benar. Ya, karena Islam enggak membenarkan aksi tersebut dan dia berarti telah menuduh Islam dan muslimin dengan tuduhan palsu tanpa alasan yang dibenarkan. Nah, ini pernyataan Pangeran Sultan bin Abdul Aziz rahimahullah taala. Kemudian juga di sini ada pernyataan-pernyataan yang lain dari para petinggi Saudi Arabia, di antaranya Naif bin Abdul Aziz. Ya. Pangeran Naif bin Abdul Aziz. Kemudian juga ada pernyataan dari yang lain, ya saya tidak bacakan semuanya ya karena panjang nanti. Di antaranya pernyataan Al-Amir Su'ud Al-Faisal rahimahullah, beliau juga belum lama meninggal dunia. Beliau adalah putra dari Raja Faisal, Su'ud Al-Faisal. Dan beliau ketika itu sebagai menteri luar negerinya. Ya. Beliau ketika itu sebagai menteri luar negeri. Beliau mengatakan ketika itu di Jumiyah Al-Ammah lil Umam Al-Muttahidah, yakni mungkin di PBB atau salah satu pertemuan ya dengan organisasi yang apa termasuk dalam PBB tersebut, wallahu a'lam. Dia mengatakan laqad da'abat hukuma al-mamlaka al-arabiyyah as-su'udiyyah ala idanati zahiratil irhab al-mustashriyah fi 'alamin ar-rahin fi kulli al-munasabat wal mahafil ad-dawliyah wa dhammat sawtaha ila janibi kulli al-juhud ad-dawliyah al-mabdulah al-tasaddi bi hadhihi adh-dhahiratil khatirah. Dia mengatakan bahwa Saudi Arabia, kerajaan Saudi Arabia telah melangkah, telah berjalan dalam rangka mencela atau menanggulangi atau melawan ya. Yakni mana yang tepat, kurang lebih seperti itu ya. Fenomena terorisme ini yang telah menyebar di masa ini. Saudi menyatakan hal itu di berbagai kesempatan, di berbagai pertemuan antar negara-negara. Dan telah bersatu dengan berbagai usaha-usaha negeri yang lain dalam rangka menghadapi aksi-aksi teror dan paham terorisme. Nah, ini beliau nyatakan sejak tahun 1997. Ya. Nah, ini kita kadang sok aneh ya, kenapa Saudi Arabia yang sudah sejak lama sekali ya, tahun 97 bahkan yakni ini terjadi beberapa waktu setelah pengeboman para terorisme, para pengikut Bin Laden, para teroris pengikut Usama Bin Laden yang baru pulang dari Afghanistan, kemudian mengkafirkan para pemerintahnya, para ulamanya, kemudian melakukan gerakan-gerakan pengeboman di Saudi Arabia. Nah, di beberapa tahun sebelum itu. Nah, ini pernyataan sejak tahun 97. Ya, Saudi Arabia sudah dengan tegas memerangi terorisme dan paham teror. Memerangi terorisme. Nah, kenapa sampai sekarang masih saja ada yang menganggap Saudi Arabia sebagai sumber gerakan-gerakan teroris? Sumber gerakan-gerakan teror dan para teroris juga muncul dari sana. Nah, kalaupun itu ada, yaitu perorangan dari mereka yang itu juga diperangi oleh pemerintah. Bukan orang pemerintah, bukan disetujui pemerintah. Ya Bin Ladennya sendiri orang mana? Ya, orang Saudi ya kan. Tapi apakah Saudi membenarkan tindakannya? Tidak, bahkan melawan dan mengusir sama Bin Laden. Jadi jangan dirancukan yakni suatu kenyataan ya, dianggap oh ini sumbernya dari Saudi. Siapa Usama bin Laden? Ya, jangan bilang sumbernya dari Saudi kalau begitu. Ya, Usama bin Laden betul dulunya orang Saudi, tapi tidak disetujui sebagai apa perbuatan resmi dari Saudi, tidak sama sekali, bahkan ditentang. Salman Audah orang mana? Orang Saudi, betul. Tapi apa yang dilakukan oleh Salman Audah dan yang sepaham dengannya ditentang oleh Saudi Arabia, dilawan, ditindak. Nah begitu, jangan kemudian mengesankan bahwa Saudi Arabia ya menyebarkan paham terorisme melalui orang-orangnya, ini suatu kesalahan yang besar. Nah, kalau itu tadi pernyataan beberapa petinggi di Saudi Arabia dari kalangan para pangerannya atau menterinya. Nah, bagaimana dengan ulamanya? Apalagi ulamanya. Ulamanya jelas-jelas sangat menentang berbagai aksi-aksi teror. Baik perorangan dari ulama tersebut ataupun badan resmi dari ulama-ulama di negeri tersebut. Sebagai contoh misalnya, Mufti Kerajaan Saudi Arabia di saat ini Syekh Abdul Aziz Al-Sheikh. Ya, Abdul Aziz Al-Sheikh Hafizahullah Ta'ala sebagai Rais Hay'at Kibarul Ulama, sebagai kepala Hay'ah Kibarul Ulama, badan ulama-ulama besar di Saudi Arabia. Ya. Beliau mengatakan, innal irhab alladhi yatamathalu fit tafjir al-ashwa'i wa safk ad-dima' al-bari'ah wa takhrib al-munsha'at wa itlaf al-amwal al-ma'suma wa ikhafatin nasi was-sa'i fil ardi bil fasad amrun la yukirruhu syar'un wala 'aqlun salimun. Sesungguhnya aksi-aksi teror yang terwujud dalam pengeboman-pengeboman secara sembarangan, wasfud dima al-bari'ah, dan menumpahkan darah orang-orang yang tidak berdosa, wa takhribil munsyaat, dan pengrusakan fasilitas-fasilitas umum, wa itlaf al-amwal al-ma'sumah, serta menghancurkan harta benda yang terlindungi, wa ikhafatin nas, begitu pula memberi rasa takut kepada manusia, wa sa'yi fil ardi bil fasad, demikian pula upaya melakukan kerusakan di muka bumi, amrun la yukirruhu syar'un wala aqlun salim, adalah suatu perkara yang sama sekali tidak dibenarkan oleh syariat dan tidak dibenarkan oleh akal sehat. Nah, ini pernyataan muftinya. Ya, Syekh Abdul Aziz Al-Syekh Hafizahullah Ta'ala. Selanjutnya beliau mengatakan, wa inna nisbatal irhabi hadhihi surah ila al-islam huwa tuhmatun lil islam bima yunafi syara'i'ahu wa yunaqidu ahkamahu. Dan sungguh menisbatan dan penyandaran aksi teror ini dan paham terorisme kepada Islam, ini adalah tuduhan terhadap agama Islam, sesuatu yang sangat bertentangan dengan syariatnya dan bertolak belakang dengan hukum-hukumnya. Ya, ini juga beliau sebut, beliau sampaikan sejak tahun 1419 Hijriah. Sekarang sudah 1437 ya, Hijriah. Sudah lama sekali. Jadi mereka sejak dini sudah, bahkan sebelum September tahun 2011 ya. Sebelum itu negara-negara kafir Amerika dan yang lain gembar-gembar soal teror dan terorisme kapan? Sejak itu ya kan? Seringnya munculnya sejak itu. Saudi sebelum-sebelum itu sudah mengecam aksi-aksi teror dan gerakan-gerakan teroris tersebut. Kemudian juga yang lain dari ulamanya sekaligus di sini sebagai badan resmi pemerintah, Syekh Saleh bin Abdul Aziz Al-Syekh. Saleh bin Abdul Aziz Al-Syekh, yang beliau sebagai menteri Waziru Syu'un Al-Islamiyah Wal-Da'wah Wal-Irsyad, Menteri Urusan Agama Islam serta Urusan Dakwah dan Bimbingan. Ya, ya, jadi dia beliau sebagai pertama sebagai ulama kita kenal sebagai ulama, yang kedua juga sebagai menteri agamanya. Beliau menyatakan apa? Al-Mamlakatul Arabiyyatu Saudiyah hiya bihamdillah awfar ad-duwal al-islamiyyah al-mu'asirah nasiban min at-tamassuki bil-islam wal-amal bihi wa tanfidh ahkamihi wa iqamati sya'airihi wa min thamma fa innaha aktsaruha haddan min luzumil wasatiyyah wal istiqamah ala al manhaj as sahih. Artinya bahwa kerajaan Saudi Arabia bihamdillah dengan memuji Allah azza wajal merupakan negara-negara Islam yang paling berpegang teguh dengan Islam dan mengamalkannya serta merealisasikan hukum-hukumnya dan menegakkan syiar-syiarnya dan seterusnya. Sampai beliau mengatakan fanabdhuha lilghuluwi mutahaqqiq bikauniha qudwah hasanah fil wasatiyah wal i'tidal wa tasaddiha lilirhab biswarihil madhmumah mutamassilun fi tahqiqi hadil amni wa inayatiha bidzalik wa mukafatiha lil jarimatil mutanawwi'ah bi iqamati dinil Islam dan seterusnya. Artinya sehingga kerajaan Saudi Arabia dalam menolak sikap ekstrim betul-betul terwujud, karena negara Saudi Arabia, kerajaan Saudi Arabia sebagai teladan yang baik dalam mewujudkan sikap tengah dan dalam tasaddiha lil irhab, menentang aksi-aksi teror yang tercela. Ya, ini terwujud sebagai bentuk perwujudan terhadap keamanan, ya, dan perhatian mereka terhadap itu serta dalam rangka melawan berbagai kejahatan-kejahatan dan seterusnya. Nah, inilah pernyataan beliau sebagai ulama dan sekaligus sebagai menteri bidang agama Islam. Ulama-ulama yang lain atau badan yang resmi juga, yaitu Hay'ah Kibar Ulama, juga memberikan suatu pernyataan yang cukup panjang dan menjelaskan penjelasan yang cukup panjang terkait dengan ini, dan bahwa ini betul-betul pertentangan dengan Islam dan seterusnya. Ya. Juga di sini Syekh bin Baz rahimahullah, Syekh Al-Luhaidan Saleh bin Muhammad Al-Luhaidan hafizahullah taala, Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah taala, Saleh Syekh Saleh bin Abdullah bin Humaid, ya, sepakat para ulama-ulamanya, ya, mengecam aksi-aksi teror tersebut. Sedikit saya bacakan di sini di antara penjelasan Syekh bin Baz rahimahullah. Syekh Al-Fauzan disebutkan qala fi ijabati fi ijabatin li fadilati Syekh Saleh bin Fauzan an as'ilatin 'anil irhab wa ba'd al masail al mu'asirah hal Islam la yukirru bil irhab. Ya, Syekh Fauzan dalam menjawab sebagian pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada beliau, beliau mengatakan al-Islam la yukirru bil irhab. Islam sama sekali tidak membenarkan aksi-aksi teror. Alladzi la yatarattab 'alaihi maslahah lil muslimin, yang tidak menguntungkan dan tidak memberi maslahat bagi muslimin. Wa nusratan lid-din, atau sama sekali tidak memberikan pertolongan kepada agama. Awil masyru', atau sesuatu yang disyariatkan. Iya. Kemudian beliau mengatakan, al-Islam laisa dinu qadar wala khiyanah walakinnahu dinul fawaid. Hatta al-kuffar fa inna Allah jalla wa ala nahana 'anil i'tida' 'alaihim bighairi haqq. Islam itu bukan agama khianat yang mengajari orang untuk menipu dan berkhianat, tapi Islam itu adalah agama yang memberi faedah. Sampai kepada orang kafir pun Allah mengharamkan kita untuk berbuat jahat kepada mereka tanpa alasan yang dibenarkan oleh agama. Wa in kunna nubghiduhum wa nu'adihim la yajuzu lana al-i'tida' 'alaihim bighairi haqq. Walaupun kita membenci orang kafir karena kafirnya, dan kita punya rasa permusuhan karena kafirnya kepada Allah, tapi kita enggak boleh berbuat jahat kepada mereka tanpa alasan yang syar'i. Karena Allah Azza wa Jal berfirman dalam ayatnya, wala yajrimannakum syana'anu qawmin ala alla ta'adilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Ya, wala yajrimannakum, dan jangan sekali-kali kebencian kalian kepada suatu kaum membuat kalian tidak berbuat adil kepada mereka. I'dilu, berbuat adillah kalian. Huwa aqrabu littaqwa, itu akan lebih dekat kepada ketakwaan. Nah, ikhwan fiddin azzakumullah, itu beberapa pernyataan para ulama ya, dan masih banyak pernyataan-pernyataan yang lain dari para ulama Saudi Arabia. Yang jelas mereka betul-betul memerangi terorisme dan para teroris tersebut bertolak dari ajaran agama Islam yang benar, dari Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan karena para teroris tersebut betul-betul tidak menguntungkan Islam dan Muslimin, dan bahkan membahayakan Islam dan Muslimin. Ikhwan fillah rahimakumullah, sebagai contoh di antara bentuk bentuk nyata dari perlawanan Saudi Arabia terhadap para teroris tersebut dan aksi-aksi teror, disebutkan bahkan pada sejak tahun 2014 Menteri Luar Negeri Adil Al-Jubair menegaskan, waqad a'lana wazir al-kharijiyah as-saudi Adil Al-Jubair anna biladahu tusyarik fil hamlatil jawiyah li muharabati Daesh mundu September 2014. Menteri Luar Negeri Adil Jubair pada tanggal 15 bulan 2 tahun 2016 telah mengumumkan bahwa negerinya telah ikut serta pada operasi serangan udara untuk melawan ISIS sejak September 2014. Ya. Wa akad isti'dad Riyadh lil musyaraka fi hamlatin barriyah dhidd at-tanzim al-irhabi. Dan menegaskan pula beliau bahwa dari Riyadh, ibu kota Saudi Arabia, siap untuk ikut serta dalam operasi serangan darat terhadap At-Tanzim Al-Irhabi, organisasi-organisasi teroris Ya. Baik, dan seterusnya. Nah, ini pernyataan resmi ya dari Saudi Arabia dalam rangka melawan para teroris tersebut yang menjadi ancaman bagi keamanan negeri Saudi Arabia ataupun yang lainnya. Dan belum lama kita dengar juga bahwa Saudi Arabia telah melakukan hukum mati terhadap 47 orang, di antaranya tadi salah satunya yang berkeyakinan Syiah, Namir An-Namir, dan yang lain adalah orang-orang Khawarij, dari kelompok-kelompok Khawarij, ya, Al-Qaeda dan yang sejenisnya. Nah, ini adalah bukti nyata bahwa mereka sangat memerangi kegiatan teror-teror tersebut. Begitu juga yang mereka lakukan pada operasi Asifatul Hazm, yang mereka sebut dengan Asifatul Hazm. Asifatul Hazm ini dilakukan dalam rangka membela pemerintah Yaman dari pemberontakan orang-orang Syiah Houthi. Seperti yang kita ketahui bahwa pemerintah Yaman telah dikudeta oleh orang-orang Syiah Houthi dan mereka tidak berdaya untuk menghadapinya, sehingga meminta bantuan ya kepada Saudi Arabia dan negara-negara Islam, dan disambutlah, sehingga Saudi Arabia memimpin agresi militer untuk membantu pemerintah Yaman menghadapi pemberontak-pemberontak Syiah tersebut. Maka diadakanlah operasi yang disebut Asifatul Hazm. Ya. Maka sejak itu mulailah penyerangan-penyerangan terhadap tempat-tempat strategis yang dimiliki oleh orang-orang Syiah tersebut atau yang dikuasai oleh mereka. Ya, sehingga walhamdulillah, sehingga sekarang pemerintah Yaman sudah yakni merasa eksis kembali, ya, walaupun ibu kotanya masih berpindah di Aden, tapi mereka sudah banyak terbantu dengan operasi Asifatul Hazm ini. Nah, ini ya salah satu bukti nyata dari pemerintah Saudi Arabia. Baik. Ikhwan fillah jazakumullah. Mungkin sementara kita cukupkan dulu sampai di sini karena waktu sudah menunjukkan pukul 11:25 untuk istirahat dan persiapan sholat duhur, dan insyaallah kita akan lanjutkan pada sholat duhur. Setelah sholat duhur langsung insyaallah. Demikian, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin.